Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan ini mungkin harus sih. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan nisa umim ba'dwala antabaddala bihinna min azwaju walau a'jabaka husnuhun. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. La yahillu la halal laka kedui sira Muhammad sapa anisa ubro-bro wong wedok. Kita iklan tak la tahillu sebagian qiraah wal ya ilan ya la yahillu. Mimba du sause bojo sing songo iki. Intine sause nabi nikah 9 itu sudah ndak halal lagi menikah yang lain. Ai ba'da tis'i sause garwa songo Allah tikam ikhtarna kang usmile sapa lati ka ing sira. Wala antabat dalalan ora sah yen to gawe ganti sira. Iktar ki ikhtata en kelawan ninggal salah sine tak loro sangka lapat anta tabat dala fil asli ing dalam asli. Atus niku tanazzalul malaikatu dari lapat napa? Kata nazzal. Kok nak darani fi'il madhi kok rofa nduk mah darani fi'il mudhari kurang napa? Tak niku tak iku buat sih. Bitar ki ikhtata ini kelan salah si jenim buat tak loro fil asli ing dalam asli. Kue rasah genti bihinna kelawan nisa. Nisa sing songo itu rauh lembok gentil. Min azwajin sangin biro-biro buju. Buju itu pasangan. Bi'an tutol liko hunna gambare araf yang to megat siro hunna ini nisa. Au ba'do hunna atau sebagian ini nisa. Watangki halan misale nikah siro badalaman ing gentine wong. Badalaman ing gentine wong matine wong wedok tolak ta kang megat siro. Walau ajabah senajan toga wono ka ing siro. Apa husnuhunna apa kebaikane utawa ayune nisa. Ilama kecuali wong wedok malakat kang miliki apa yaminuka apa kekuasaan siro. Minal lima ya, tangan tengen siro mana ini kekuasaan siro minal lima ya saya berapa amat. Nah iku fatahil lamu ko halal apa amat laka kedui siro. Wakat malakalan teman-teman miliki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahunna ing ba'dahunna ing sakwise garwa sing songo iku miliki Mariyata ing Sayyidah Maria. Wawala tenan ngahirna sapa Maria lagu maring Nabi Ibrahim ing Sayyid Ibrahim. Wama talan kabudut sapa Ibrahim fi hayatihi ing dalam zaman sugeng Nabi. Wakaralan ono sapa Allah wa ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara rokiban ibu kan sing neliti ya hafidan tuse sing adat amal bawa njogo amal. Ya ayyuhalladzina amanu wa ilaikum wong sing iman la tadkhulu aja sowan sira kabeh buyutan nabi ing pira-pira dalme nabi illa idana kecuali yen to jika idin sapa lakum kabeh sira kabeh. Kiduhule ing dalam sowan. Carane jika idin misale diduai kelan ditimbali. Ditiang raoleh sowan nabi kecuali ditimbali. Ila to amin misale maring pakanan atau demi acara makan-makan. Nah iku fatat fulu mongko iso mlebu sira kabeh iso sowan sira kabeh. Khaira nadirina tur hale ora oleh ngenteni sira kabeh muntadirina nek sira kena ngenteni sira kabeh inahu ing matenge to. Nathahu tegese matenge to. Mune cara dhisik. Darake urip mati ditenteni matenge ora barbar. Masdaru ana yakni utai lafat inah itu jadi masdari ana yakni inan ana yakni inan mana ni matang walakin ida tu itu tetapi nenalikan itu dan udang sirokabe fatkulu mongkoswano sirokabe kena misalnya kepeksa ditimbali terus mangan faida toem tu mongko nalikan itu semangan sirokabe fantasiru mongko nang bubar sirokabe jadi roleh bermangan suanabi bermangan jagungan bermangan yuk mulai. Wala musta'nisina lan ora kena asik-asikan sira kabeh. Wala tumakkinu tegese aja tenanan, maksudnya aja ana bocah mriki. Tamkinu tamkusu nembu tam sak iki. Sak. Wala tamkusu lan aja meneng sira kabeh. Wala tamkusu lan aja meneng sira kabeh. Kitab kula ora di eron iki termasuk kitab korban gembar ini karek ning kamar. Di eron. Kitab kula sing gak gembar niku kalih. Kitab sawi bejalale. Bagian ratiro penting boten utek ya. Wala tamkusulan aja meneng sira kabeh mustanisi na hale asik-asikan sira kabeh li hadisin maring jagungan min ba'di gum sangi sebagian sira kabeh li batin maring sebagian sira kowe nak sowan nabi aja asik jagungan inna dalikum sak temene mengkono-mengkono jagungan temen nang ning daleme nabi ayil muksa tresne menang ning daleme nabi iku karena ana apa al muksu iku yo iku nglarani apa al muksu an nabi ya kanjeng nabi fayastahi mongko isin sapa nabi isin nerangno isin nunjukno kersane nak beliau gak berkenan ningkum saking sira kabeh isin ayu bricen to ngusir sapa nabi kum sira kabeh lawa wahu ta'ala iku lastahi ora isin sapa apa mesti ora isin minal haqi saking jelasno barang hak. Allah itu barang hak apa saja dijelaskan. Surah pantas lah. Pokoknya nak iku penting diterang. Ayuh rijain to ngetokno sapa Allah kum sira kabeh. Elayat ruku tekse ora ninggal sapa Allah kaya naru ing jelasno barang hak. Wa quri alan den wa sapa yastahi dia ing kelanja wa fidatin kang siji. Tapi iku mun ngalami ikhlal. Wa idza sa'altumu hunna lan alikane njaluk sira kabeh guna ing pira-pira garwane nabi ya sewajar nabi tekse pira-pira garwane nabi. Sallallahu alaihi wasallam mataan ing siji barang misale fasalu moko jaluk sira kabeh guna ing nisa min waro iki jabin saking si gurine satir sitren utawa gurine satir gurine hijab terus kados omah-omah riyen niku ana skesel dadi nak omongan be garwane nabi liwat skesel wae liwat nopo hijab. Assalamualaikum ta mongkon-mongkon kabeh adhari kuwi luwih nyucekno iku iku maring ati sira kabeh wa kulu bina lan atine para nisa minal khawatiri sang gro-gro gemrejete ati al muridati kang marai mamangno ya mau misale kowe masih tak dim ning gone wong wedok liya tapi nak roh wayu banget kowe nyesal bojomu elek nak pono elek yo toko kok bojone elek sak ora roh napa aduh ora roh assalamualaikum adharu li kulu fikum wa kulu lan ana toko nasional tuh kok bojone nom aduh kok nom. Kita sing ra ikhlas kok akeh. Ya jane kok kudu seneng to, roh kiai bojone nom dadi semangat. Kok malah sawangane dhewe ora napa? Ikhlas bro. Pancen repot. Kiai kok repot, di bojo elek iku ora di hiburan. Lho di kanca kiai bojone ayu, Gus lah bojomu kok ayu. Lah kiai lho bisko ora pantes, lho dangdut. Ora pantes. Hiburane yo bojo, mulane wajib ayo anak wong awam bojone elek ra apa-apa mbekane delok jare-jare ngono berarti jenengan ngalah yo ora ngono tapi wong awam iku penak wong awam iku penak lho dangdut yo pantes mlebu masjid pantes miso wong yo pantes mlebu swarga yo pantes mlebu neraka yo pantes sesuai penak sesuai penak wong awam iku kula tertarik. Kalau mau marah itu diri ngalim, gak seneng. Gaya awam seneng. Penak urip terus. Penak lah. Diutang ya pantas, ditabe wong sentak ya pantas. Oh penak. Di PHK ya pantas. Nah, kiai ini serap pantas kata. Bun rokok ya rap pantas. Lalu suarga orang tuku tiket jadi seloro. Wa makana lan ora ana iku lakum kedhi sira kabeh apa antu yen tong larani sira kabeh Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh bisa lan apa wae. Wala antang ikulan ora entone kai sira kabeh aja aja ing boro-boro garwane nabi mimba di sang sause nabi abadan dalam selawas. Kamu tuh tidak boleh menikahi garwane nabi karena itu minangka ibu kamu wa ummah wa azwajuhu no ummahatu. Inna dzalikum satamene mengkon-mengkon niat nikahi bojone nabi. Sekedar niat karena ana apa dalil ing dawuh mungke Allah iku adiman dosa gedhe lan pandhese dosa adiman. Intuk tulamun ngetokno sira kabeh sing ana ing perkara auto foto nyembunyiira sira kabeh ing sak fini kabeh ing dalam nekai garwane nabi gak tau sause nabi. Kamu punya niat kamu omongkan atau sekedar kamu pendam di hati punya cita-cita nekai mantan garwane nabi iku tetep fa inna wa hamu kasatamne Allah itu tetep dosa besar dan Allah tahu. Fa inna wa hamu kasatamne Allah iku kana ana sapa Allah dikuri sing lan saben-saben perkara iku aliman dan sikir so fa ijazikum mongko malu sapa wa kemisra kafi alin atas sisi la junaha alaihina niki lawa to ini mung bisa paket nih la junaha ana salah iku wujud alaihina ing atas ikilah azwajina. Tadi kan orang lain enggak boleh sowan langsung ketemu istrinya nabi tapi orang lain sekarang orang keluarga enggak masalah garwane nabi jagungan fi abaina ing dalam bareng bapake wala abnaina lan ora ing dalam anak. Kan sebagian garwane nabi pun gak ada anak. Hadis Ummi Salamah pun dia anak jenenge Salamah misalnya. gak banyak lah garwane Nabi sing pun gak ada nopo anak, karena maksudnya anak yang tidak dari nopo Nabi. Mulane fikih teng Indonesia itu rusak. Kulo nate diprotes pe santri kulo. Dengene fikih ono kalimat ngene, fikih takrib. Tidak boleh seseorang itu menikahi bojone bapak. Wala ayyan kiha zaujatal qab. Fikih biasa. Yang enggak boleh dinikahi itu diantaranya apa? Bojone bapak. Jare santri-santri desa iku kan repot. Gus iku ora ibu kulo. Mereka orang Indonesia itu rata-rata bojone sitok. Jadi nak bojone bapak kan ya ibu. Paham? Bosok kok Jawa banget. Jadi uang ora oleh nekai mboke. Ya, jadi sing lahirno kowe jenenge mbok, paham nggih? Lah bojone bapakmu yang lain mbokmu jenenge bojone bapak. Jadi wong Arab kan rabi papat. Sing sitok kowe aja rabi mbokmu. Ya sing lahirno kowe lho sing dadi kowe urip ngene iki lho jenenge mbokmu. Terus wala ayang iha zaujatal abjo nikah bojone bapak sing telu iku. Lah wong Indonesia kan tau-tau bojone sitok, mlane aja nikah bojone bapak. Lah iku ora ibuku. Mergo kan single terus. Wong Arab mah bojone wong Arab ku par. Kulo dikonco haji, kerja teng Arab. Laki laka harimna, wahita amsinten sitok apa loro? Wahita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong Arab bojo sitok iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahita Indonesia ora sebojo loro sekarang ngenteni musibah malah indah. Tapi begini ya, saya itu ngaji di kajian di mana-mana sering dina. Meskipun kita ndak kurani punya nikah empat, tetap ya kudu yakin, pokoknya tetap yakin secara akal. Jadi saya ulang-ulang. Kalau betul nikah itu nolong perempuan yang lemah itu baik, maka nikahi orang dua lebih baik, tiga lebih baik. Asal nulung loh ya, ndak bikin masalah. Karena dengan ini kita percaya kalau Rasul itu benar. Kenapa sih? Semua Rasul itu kan istrinya banyak. Sehingga kalau kita janggal secara akal itu tidak baik. Tetap kita khusnudzon. Bojo siji nulung wong sitok ya apik meneh wong loro kuwi meneh tetep. Tetap begitu cara. Meskipun kita sendiri enggak punya nyali atau enggak ada yang mau, itu masalah kita. Ya, itu masalah kita, enggak berani atau enggak ada yang mau. Tapi jangan membiarkan logika ini habis. Kalau logika ini habis, nanti kamu kayak orang barat. Para nabi itu hipersek, tiga tak cukup dengan istri satu, tapi istri banyak, itu bahaya rokok. Karena tadi pernah dihitung, ada orang itu masuk surga, semua dosanya enggak ada, amalnya baik. Terus dia ditunda masuk surga itu karena istri kamu satu. Terus ditanya, apa salahnya ya wakal istri saya satu? Ada tiga perempuan yang gara-gara kamu nikah satu, yang potensi jadi wong macam-macam. Gara-gara kowe bojomu. Setidaknya kita istighfar dari kasus itu. Ya sudah fair kita istighfar. Jangan-jangan sebagian orang itu karena ada kita nikahin terus masalah. Tapi tentu itu tidak salah kita ya, salahnya yang salah tentu. Tapi kita juga merasa salah. Cara ini gus istighfar ya timbang gue praktek dong. Ada perahara dan itu lah milah istighfar. Milah istighfar aku jajal. Jawab, milah istighfar aku jajal. Istighfar, alhamdulillah. Astagfirullah. Lha ya dadi iki misale kowe dadi malaikat ora usah dadi pangeran, gak mungkin. Kowe dadi malaikat tukang nulis. Ada perempuan di kampung itu ada perempuan 20. Wis pangeran nedir wong lanang mu papat. Berarti pirone? 5. Cek kurang. Sing papat lha. 5. Hah? Untuk 5 nan. Kak sing kira-kira bagiane papatan. Contone lho. Patang pulo. Apa? Laki-laki 5. Laki-laki 5. Laki-laki 20. Pinter. Misale ki dadi bayangno ngono, gak ben kowe kulino cerdas. Nggih, kulino cerdas. Paling gak iku mukmin lah. Ada lelaki 5 di kampung itu perempuannya 20. Terus semuanya takut mak-mak tadi. Powernya mama, terus suami-suami takut apa? Terus rabi sitoan, berarti kalau biro? 5. Ya? Loh, iya kalau 5, apa 5? Aduh, cek sama Mustafa, kok bisa? Ini masih dia kepengen, tapi rawan. Tambah jenggot, ini tambah gembang wayo. Aliran dindi, anggar jenggotan, doa ini kok jenggotan gak wayo. Berarti kalau 5, cek biro? 15. Oke, 15 ini kira-kira yang namanya manusia punya kebutuhan biologis gak? Punya. Kalau mereka nyuwun sewu sampai lesbi atau sampai melakukan penyimpangan seks atau penyimpangan sara-sara, kira-kira yang disalahkan tuh siapa? Ya orang lima itu. Nah ini masalah. Meskipun kita tidak berani salahkan, gak apa-apa kamu. Tentang istighfar. Astagfirullah. Dua masalah, gak masalah. Astagfirullah. Itu sokewa. Tapi kamu jangan sok suci. Merasa itu baik-baik. Ini penting supaya kamu tidak janggal dengan Nabi. Saya ulang lagi, tidak janggal dengan Nabi. Coba sekarang, banyak lelaki yang mati itu demi Nabi, bela-belain agamanya Nabi. Dan jandanya itu terus dibiarkan oleh Nabi. Ini tidak fair. Dan itu tidak ada cara halal lain kecuali gini. Karena aku kan tidak mau keseneng-senengan SMS-an. Kan tidak mungkin Nabi SMS-an. Memang untuk halal itu harus. Nah aku kan tidak. Mau pacar kok, mau alternatif. Kan aku tidak Nabi. Pasek ono yo pantes wae, tapi ini masalah Nabi kan gak boleh seperti. Makanya ini penting, makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kamu enggak bisa iman secara nafsu, secara rasa, imanlah secara akal. Itu tadi misalnya secara akal, kenapa sih para nabi istrinya banyak? Karena nolong orang satu baik, harusnya nolong orang banyak lebih. Dan Nabi mampu melakukan itu. Karena tadi kalau kita misalnya mengasumsikan ada perempuan 20 dan lelakinya 5, itu kalau kita nikah satu semua kan masih 15. Nah sekarang faktanya di dunia itu banyak lelaki atau banyak perempuan? Udah pinter. Nah ini setidaknya kita masih punya akal itu supaya jaga iman saja. Kepentingan kita itu mau satu, jaga nopo? Iman. Gak janggal dengan Rasulullah. Sehingga ketika para nabi dituduh dipersek apa, kita tahu duduk perkaranya. Apa kita tahu? Duduk perkaranya. Itu satu, itu contoh satu. Contoh dua begini. Misalnya Mustafa, Mustafa berukin, bodoh pinterin atau babun. Ada satu kampung yang perempuan itu 20. Tadi contohnya 20 ya? 20. Terus Nabi kan sempat ngendikan, tanah kahu takasaru, tanah kahu tanah salu takasaru, pak ini mubahir di pumur rumah. Nah es kadung Rabi itu anakmu juga. Aku itu bangga anak umatku. Sekarang hitung saja, satu kampung perempuannya tadi tetap berapa tadi? 20. Lelaki yang muslim 5. Sekarang 5 ini nekat satu-satu. Berarti masih 15. Kemudian ada bandar narkoba atau non muslim atau orang fasik 5 juga. Nekai wong 15 mau, berarti untuk wironan. 3 kodok cerdas. 3. Ya Allah karim, ya iso diurut cerdas-cerdas. Matur nuwun Gus. Bab iki cerdas. Ini tak ajak Farok itu ora iso itu. Dah, berarti sing wong fasik tadi bandar narkoba atau non muslim pokoknya fasik lah. Untuk bojo piro mong? Nggih, kok sih? 3. 3 duwe anak 10-an. 30. 30 ping 5. Piro? 150. 150 sing Islam grupo bojone sitok duwe anak berapa? Oh, tadi anake berapa itu? 150. Enggak anake tadi terapi ron. 10. Ya, sekarang misalnya sing saleh mau 5 duwe anak 10-an lagi piro? 50. Musuh? 100. Kira-kira komunitas di situ kalau pilihan lurah sing dadi yo non muslim. Kira-kira sing gawa Quran apa ngaji ning masjid, sing ning perapatan kan fase kabeh. Amin. Mergo kalah mayor? Mayor. Jajal saiki diwalik. Sing entuk bojo telu mau wong Islam soleh kabeh. Sing liyane fase minoritas. Gawa Quran ning masjid pe dhewe, sing gitaran sing sungkan. Mergo kalah? Mayoritas. Kalah nopo? Mayoritas. Jadi uang itu senajan itu rawani poligami, setidaknya menyisakan rogiri. Betapa bahayanya kalau yang fasik yang lebih mayor, yang populasinya lebih. Ya iya, misalnya 150 anak kiai kabeh, saya orang soleh lah, pas-pasan ini kiai. Satu seket gue jalan kabeh, nalur itu, lu sih gitaran juga. Saya ini walian, sih 150 gue gitaran, terus kue apa gue mecit. Gue jalan menurut dia, amin. Jadi uang soleh, amin tebek uang. Promotor. Terus karena mereka menang pilihan lurah menang terus gaya pelaturan masjid oleh adzan banter ramai ini misalnya ngaji oleh lagu speaker bisik Tapi nak judi kesunatan misalnya. Habis mereka menang the power. Karena jumlahnya. Nak ra gelem ayo perang 150 mau musuh. 150. Habis ora kramat kabeh dari ora nabi ro. Setidaknya kita paham kenapa nabi pakai logika tanakahu takasari. Kamu kawani nikah yo anak mesin. Kalau contohnya seperti itu ya hukumnya seperti itu. Lah saiki masalah wong Islam wis kadung akeh anggere anak kakean terlantar lah iku hukume beda men. Lah iku sing mari masalah. Jumlahe wong Islam wis akeh ditambahi tambah terlantar, nambah neh tambah. Terlantar. Wong anak loro wis dititipno mboke, bar iku dititipno pakine. Bar iku dititipno pantai. Asuhan. Iku wis perkara. Lah iku kok hukume wali anter lantar wong sitok e dosa pemenek. Wong loro punan terus. Tapi setidaknya dengan logika kayak saya, orang itu terlatih berpikir ala ulama bahwa sesuatu ini sekadung fakta. Fakta adalah mayoritas itu menang. Dan mayoritas ditentukan oleh populasi. Populasi ditentukan oleh banyak istri, banyak anak. Dengan logika itu kowe gak janggal nabi ngendikan cung nang kawin sing akeh, nah anak yo sing. Senajan tok rawani nglakoni sing wong kowe nglakoni iku sapa jogi. Mau iki jaga iman, ini masalah jaga iman bahwa nabi punya istri banyak itu akal terbaik, punya anak banyak juga akal terbaik. Faham ya? Maksud kula mau jogo iman mboten masalah sampean tetep bojo sitok. Faham ya? Kan terus gak janggal dengan logika itu kan nabi bojone akeh janggal gak? Enggak kan? Faham ya? Sempenting kowe ora janggal sampe pilihane para lane Allah nak bela-bela nabi walaqad arsalna rusulan min qablika tawajjahna lahum azwajaw wa itu ngutus rasul. Ya tak gawe bojone wae anak putune. Kok Nabi Sulaiman kabare bojone wis sewu. Sewu salat kabeh jamaah kabeh sak masjid aksorane. Lah misale sewu iku dadi lonte kabeh ta dadi badan narkoba kabeh. Wah, iku menyebar tok. Kowe kelas ndi dadi bojone Nabi apa dadi ikhlas di wong sewu di rabi Nabi sito ambek berserakan di mana-mana. Misale kowe urip. Ikhlas ndi? Terus kue rawani lah kalau ini tahu penting, kue kurang penting. Kue ada di umuran bumi pangeran, tapi akal kita masih tahu. Lalu dari Ibnu Hajar al Asqalani, nak wes gini ini disebut wajada halawatal iman. Dia punya kenyamanan iman karena akalnya bisa menerima apa yang dilakukan para nabi. Meskipun dia ini rawani ngelakoni gak masalah. Saya kira uang tu dorah faham ini. Nabi diukur abe awal ide. Jenenge wayah-wayah ya mesti mugo dipersek, menen wong sitok sitok ra cukup ya terus butuhe wong akeh. Lah kowe wis roh ngono, ra butuh wong akeh gak masalah penting nganggo halal. Iku utek-utek setan mu PKI. Dadi wis ora paham terus dipadakno wong akeh. Mulane idza sa'a fil mar'i sa'a dzunub. Kulo syair paling tak kenang oleh mondok nganti saiki ada pepatah iki. Idza sa'a fil mar'i mesti sa'a dzunub. Wong nak lakone elek, dene ya mesti. Misalnya ini, Ruhin pacaran di cawe itu. Anggir pacaran mesti diganggu. Anggir pacaran mesti dikelon. Suatu saat Mustafa Jigot itu ya pacaran. Gencana cawe itu, ya orang mungkin Mustafa Jigot. Itu rodok maksum. Maksum Jawa, tapi orang maksum Arab. Pikirannya Ruhin. Ya mesti harus diambung. Mergoda ini cara pikirannya dia nemu kadung pacaran, gak ngambung itu. Rugi. Sehingga Ruhin kabe pacaran itu dianggap. Diambung. Diambung. Tapi Mustafa, sing ra tau ngambung pacare terus delok ya ra wani. Engko gojak wani waktu to. Tapi kok gojak wani. Ya misalnya Mustafa de pacar, ora tau ngambung ya ora tau nyekel. Terus roh rukin pacaran, pikirane ya ngono. Oh tetep ra tau dicetel. Dene tau batas-batasnya. Tapi nek roh kenyang karo Mustafa kira-kira wis ngambung. Iku jenenge idza sa'ilul mar'i mesti sa'at dulu-dulu. Ono wong kok kelakuane elek. Zone mesti misalnya ana wong gay, anggar ketemu calanang ganteng dikeloni diampu. Terus ana wong jagungan pek cang ganteng. Padahal mbok ponakane, mbok kanca, ya ora tau ngono pikirane yo. Nah, artinya gini, kowe nak iso memahami nabi, nabi itu orang soleh, super soleh. Kowe ora memahami yo pancen wong fasik dadi kadok te. Mulane ki fasik kan tak ilangi saiki, paham gitu. Kudu mulane ki kudu matur nuwun, yo matur nuwun yo fasik kan tak ilangi saiki. Dadi kowe anggar don salah mbek nabi yo pancen utekem iku. Ya mau pikiran om, wong itu enggak kelon, di loro, di kelonan loro, di telur, di kelonan loro. Jadi akhir wong di bojo akeh, ya demi golek kelonan akeh. Iku fase karo utek ngono. Lah utek fase iki mbok analisis nabi, iku setengah kafir dah kafir halus. Ya sase kalu sami mikir kafir kabeh. Eling-eling ya kok ide ulama, idza sa'a fi'lul mar'i mesti sa'a zulul. Misalnya ono wong terkenal pejabat njaluk dhuwit yo proposal, terkenal wong sugih utang. Suatu saat kancane awor pejabat pikirane yo paling njaluk golek. Padahal enggak mungkin kan orang lain seperti itu semua kan enggak mungkin. Misalnya saya kenal pejabat itu misalnya rakrab. Ditakdir kenal. Akhirnya aku roh wong kenal pejabat tak pikir paling koyo aku ditakdir kenal. Tapi nek tiap wong kenal pejabat njaluk dhuwit roh liya njaluk dhuwit. Lho kono dikonco akrab kata bupati. Ngedolan nggonku tak pengen. Ora usah dolan iku. Kowe iku mari apes. Lah kok iso, Mas? Lah kulo santrine jenengan dolan kok ora oleh. Masalahe nek kiai ketemu bupati nyongkoni bupati nyek dhuwit kiai. Cara ono terkenal kiai ketemu bupati wis nyek dhuwit kuwi ora masalah, Mas. Iya, Gus, aku ngelan ora wani sawandenan. Ketok wong pikirane ngono. Coba sekarang ada kiai bupati didolani bupati dolani kiai pikirane wong sing nyek dhuwit kiai ini kok bupati. Kira-kira pikirannya untuk piro? Kok nganti pikiran ngono mergo? Utek elek. Padahal bupati sing dolan kula biasa gowo ditang wong riyen kanca kula teng sarang jan dolan tak kok hukum. Yo ora ngekek dhuwit. Piye jajal? Kenanganku lho dene hubungan be aku yo ngaji nganti saiki. Nyoro gak? Akhirnya tak omong lucu kemarin, tapi nyoro aku. Darah ibu kayak duit, dah kue rene nyat-nyat untuk ngaji. Tapi pikir, mau sah ngaji kan tadi nak gak bupati ya satu kompo tiba mana? Eleng-eleng ya kayak itu tadi. Misalnya nopo orang pacaran, tiap pacaran mesti ngambung melon. Terus nopo orang dia pacaran yang gak sampai seperti itu disongkong mulu enggak? Disongkong mulu, berkompon mesti madan nopo awalnya. Sehingga saya kenapa menjelaskan panjang lebar tentang bojo akeh tadi. Saya tidak punya kepentingan di bojo akeh. Selain rawani tadi, gak mesti ada sembilan. Sudah lah itu sudah. Tapi bojo sampai ke janggal ke perilakunya poro. Nak ngono kafir, wong janggal ke nabi itu kafir. Nabi itu adalah manusia yang disiapkan Allah semuanya spesial, semuanya masuk akal. Cara memahami gimana ya, saya tadi tak latih tadi. Kalau ada satu kampung, perempuannya 20, lelaki solehnya 5, bojone sitok-sitok berarti mok sing dadi salihah wong 5. Berarti cek 15 sing isoe bojone wong fasik dadi aset pengedar bandar narkoba. Coba sing kedosan sapa? Coba misalnya mbok rabi kabeh. Wong 5 rabi papatan, entek kan? Sitok mulang ikro kiroati, sitok mulang yang dua, sitok nandia, sitok GTP iki, sitok gawe tasbero dadi kampung Islam. Terus sing lanang wis pahpoh wis mbok ngono. Pokoknya ini kan yang penting faham pilihannya Nabi. Semua orang tak aku orang dipikir. Yang penting aku faham pilihannya Nabi. Wes aku tak titik. Lu tenang, kalau nanti untuk bisara pas ngipi, aku gara-gara ngerangnya tadi. Sama dipeduk ulama-ulama ada. Mereka apa? Zaman akhir uang gampang nuduh. Hiper-hiper sekedih. Itu uang dia disombol hiper. Kira-kira rasanya jadi Nabi. Tak contoh lagi benrok. Benrok kafir no. Maksudnya utak ini aku kafir. Sayyidah Aisyah ra wayu masyhur Sayyidah Aisyah wayu pot nang wis iku le mantel mek Kanjeng Nabi entek ben iku wis turu rumah apa cara kene iki Pak rumah padhep langit iki mesti apa jeneng apa apa jeneng apa lekar iku Kanjeng Nabi iku malah sholat. Padahal ya, cara Sayyidah Aisyah itu tahu-tahu Kanjeng Nabi gubah, Kanjeng Nabi ora elek koyo kowe gubah. Wong itu orang Nabi mesti seneng kuwan jenenge Kanjeng Nabi. Segak dengan ning wong enak. Arab pisan. Artinya perkasa, orang ganteng mantep orang buat gubah. Iku Sayyidah Aisyah wis turu rumah. Oh, lekor wae. Oh, rumah. Kanjeng Nabi ku santai wae sore, sampai esok. Sampai saya tidak bisa kenangan. Nak dek ni je ngadek. Karena ida koma, kak mas ngadek usi kile di blogger. Sampai orang ulama saya bayar orang untuk kakal ni. Umpan nabi sujud dia pasti kuna berkut. Jadi angger nabi be sujud sikil ku tak tekuk. Umpan nak nabi ngadek. Tak blogger ni mana? Jumur kau dek ni ku. Nim tu muktar itu tan benaya deh itu mana jan. Jadi jajal kue misalnya kue sholat bujumu wayu turun ngarepmu milih sholatnya kue milih bujum kira-kira jawab ya Gak cara kowe. Ayo lho bojone aja kok bojomu. Nabi terusno salat sampai selesai. Mulane kok ora ono garwane Nabi bernabi kabundut kecuali kabundut. Nabi sakwise kabundut, Aisyah dadi muta'abidah, ahli ibadah. Zainab yo padha. Haudah yo padha. Mergo kenangane itu dekat akhirat, tambah dadi garwane Nabi, kenangane tambah dekat. Orang kayak bojomu kenangane mbek kowe yo kelon iku. Mulane kowe mati identik langsung rabi. Mergo nekne wong lanang yo gigoro alus ngono wae. Yo kenangane kan kelon. Jika ketika kowe mati ora ono sing ngeloni terus pikirane nang kelon. Rabi yo perkara sing golek penggantimu. Golong aku ganti ya ngomong. Nabi ku ra ngono iku. Wis ngono cek parahe meneh jare kenangane Sayyida Aisyah. Ngono iku bar ku metu. Fahir tu alaihi sacem guru sekali pasti ke Zainab. Wa yallati tusamini fil jamal yang cantiknya senikat saya itu Zainab. Nabi metu. Tak parani. Tak kiri iku. Pikiranku mesti golek Zainab. Wis termasuk ayu mesti. Iya. Jebule moro di, moro baki. Baki itu gon kuburan. Baru dok baki malah ni riwayat salam ni ahli kubur riwayat Aisyah ni ate elek dek ni nututi Nabi. Niate kuas paling golek singanyar. Kau sih muradiknya. Assalamualaikum ya ahlul baki. Assalamualaikum daro kaumil mukminin wa inna insya Allah bikum lah. Mak, iku riwayat hadis tu jelas hadis hadis soalnya. Rawi ni ku Aisyah niate ku elek. Ngincem Nabi ki morondi. Akhirnya roh jebul merot kuburan terus moco iku lahir riwayat salam ning kuburan riwayat Aisyah curiga be Nabi jebule ketemu mau kuburan coba jajal iki bojomu curiga bengi-bengi ki metu nak ra moro ndi jajal sak kembut yo ora roh yo ora kudu nakal ndelok-ndelok tok iso ae alasane penelitian iso ae wong cah saiki ya sing rasa apa artine ngene misale ki biasa nakal yo mbayang wong liya yo nakal tapi nanti ora koyo kowe ora garwane wadine pol jenenge Nabi. Masa Aisyah dari garwa paling disayang, paling ayu, paling perawan. Kenangane kowe ya Rasulullah, jenengan salat nganti ngono sikile mabok. Iya, nanti kan dadi nabi sepenak dosa disepuro kok salat nganti ngono kok. Afala akunu abdan sabu. Aku itu justru iku aku kudu syukur. Bojomu duwe kenangan ngono kowe. Ayo jajal kok. Mas ora iso munggah kakek utang wis. Utawa kayak Arab bojo murah gelem wis ngono tok kenangane urusan. Nabiku Aisyah sing paling ayu wae royo mau salat ya. Ya tentu kita fair namanya suami istri pernah hubungan. Tapi ra koyo kowe. Zainab yo padha kenangane mbek Nabi. Umi Salamah yo Umi Salamah iku wiridan mulai Isya sampai mesubuh. Kowe kok wiridan nanti suwi tak warai kalimat sing nak mbok waca padha wiridan suwi napa ya Rasulullah sing kula lan sampeyan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha rabbih nafsi wa zinata. Dadi kabeh periwayat hadis-hadis wiridan garwane Nabi. Terus poso sunat ora kudu nginepno apa? Niya. Iku yo kate Nabi iso-iso. Ya Aisyah pada sarapan. Tidak ya Rasulullah, idzan asumu wis aku tak poso. Seenteng itu Nabi hubungan dengan istri. Kowe ta? Ora ono sarapan, wedok apa esuk-esuk ora matakno. Nabi enteng ya ada sarapan gini anak orang aku tak. Kau tahu nggak Tony? Ngamuk. Terus ketika suatu saat Nabi niat poso, terus Aisyah ditakoi ada sarapan ya Aisyah ada. Ya tahu tak batal lo. Sehingga jadi hukum fikih nak poso sunat rawajib diterus. Diterus. Coba. Akhirnya Aisyah jadi sumber hukum. Padahal garwo. Nak jajal bujumu Aisyah gak jadi sumber hukum. Ayo. Sing kiai lah tak korek bojone kenangane mbek sing lanang, narak tukarane. Agar harmonis yo kelon wis kowe ngono to. Nek harmonis yo kelon, nek ora harmonis tukaran sono to. Ora ono nek adik koyo kowe ora sithik ora. Nek tapi mulane kula kuwatir nek pikiranmu elek mergo saat fi'lul mar'i mesti saat dunuruan ngerwong lakone elek mesti done yo. Mulane cukup man kita kelakuan elek. Mengenai balik pulau, balik uang, ya khusus itu kan. Perkara ini, balik pulau itu, balik bujuk pulau atau ada duit. Nanti saat ini. Bapak bujuk pulau, ya anak kiai untuk kiai jadi di tradisi. Pulau ya seringnya kayak duit, tapi bujuk kebora ya. Bujuku ya dididik orang tua ini, sing soalnya kubi pengeran rak bujuk. Pulau ya dididik orang tua aku, sing soalnya nanoi pengeran rak bujuk. Jadi aku kira dahulu ya biasa, tahajud, kadang sinau sampai itu ya biasa. Ya seneng aja, seringnya ulama sinau seneng. Bujuku ya di dunia dia ya sih. Kumpul ya sak kader aku kan enggak ngamuk kayak begal kan mungkin itu orang benua ini semua anak bal malah ikat kata si wedok ya dalil itu nak kodak nafkah kau nak orang rawon lah anak-anakan mestinya cara berpikir kita begini. Allah itu zat yang mensifati dirinya wa anna huwa adhaka wa ahka. Allah itu zat yang bikin kamu bisa tertawa dan zat yang bisa bikin kamu nangis. Tapi kita ini sering mengatakan, sing iso nyenengno aku nak bojo nerima nurut goblok. Lha apa makhluk bersifat iso nyenengno kowe nyusahno? Sing iso nyenengno nyusahno mau apa? Kulo bolak balik tukaran mbek bojo, tapi kulo ya asik sinau, bojo kulo ya asik terus. Karena sing iso nyenengno aku nek mungkin ada masa-masa sebaiknya kita itu lagi tukaran. Ben bojo eling ibuke menah eling keluargane mergo mantel sing lanang. Nek eling yo terus malah pedhot keluargane. Baru kaya tukaran mbek kowe nek pun ibuke nek pun ya akhirnya punya kekuatan lagi. Sing kowe baru kae nenengan eling kitabe. Kan bagus, bagus gak? Ora. Kowe balane setan aku karan terus undat-undatan. Dasa iki undat-undat kelakuane setan ta manusa. Lah kowe ora tau saleh meneh iku akhire uripe wis ngene. Mulane marani, ora saleh marani, kok mau idasa afilul marimti. Contoh mana ini Sayyidina Umar, kurang terkenal ya Sayyidina Umar, kotok epol. Tapi jangan bayangkan Sayyidina Umar nabi bojone kotok, masyhur. Ada sahabat mendiami bojone, pas itu Umar jadi khalifah, datang ke khalifah Umar. Ya khalifah saya mau matur. Ono apa? Pas mau ditakut ono apa, bojone Umar pas dua debu itu, dua. Sampun ya Umar. Loh, orang kodok, dan itu Umar gak emosi, bojone Umar sepasar itu gak emosi, santai. Sampun ya, mau matur kok sampun sampai 3 kali ini sampun. Ternyata dengan mengalami apa lapor bojone. Terus Umar meninggal. Wong wedok digawe mintilain apa wong wedok kok iku sing bingung. Mbok toto wis ra kenek. Umar sekeras itu ternyata nangani bojone dibeng. Kowe nyongkong Umar tegas ra keliru juga. Sampun ya Umar. Sampun ya Amir. Sampun piye urung, Pak? Sampun. Sampi mawon. Kanjeng Nabi ki ngoten. Lho Kanjeng Nabi masyhur tau turu masjid iki sawulan gara-gara nenengan dhewe. Memang sampun Nabi ketek taunan. Tau nenengan iku sawulan. Seru di kowe. Kowe perang kira. Enggak jadi perang kira iki, Mas. Dene sak harmonis ora tau gak. Kowe perang kira. Sing umum perang kira. Satu hari. Telu. Sehari. 3 hari. Satu hari. Tapi ya. Nah kalau nengan nengan itu rakyat kosong. Kalau di dunia diri, kalau di dunia diri itu serakok. Gue ini. Eleng ya. Terus. Ini kok yang disebut, nama? Yang disebut tadi Ibnu Hajar al Asqalani itu ladatul iman adalah bitas dikil akli. Akal itu menerima. Misalnya gini lagi, lalu kenapa Allah itu bikin sesuatu itu buruk? Misalnya, padahal Allah kan bisa bikin sesuatu itu baik semua, misalnya. Kamu gak usah janggal, wes misalnya ke kepeksa janggal, gue nganggu akal. Misalnya ke gaya sumur, iso gak gaya logika sumur tanpa pecerahan? Gak iso, karena agar sumurnya gede, pecerahannya gede. Gue limbahnya wong atus, mesti jadi. Tapi pecerahan tetap najis. Tapi itu wani darani pecerahan rana gunan. Raiso kan, karena itu buangan limbah. Artinya nak Allah itu gawe khairihi wa syarihi minau api ya ke Allah, elai ke Allah. Setidaknya itu ada contoh, ya logikanya ngonus. Nah contoh itu raiso nompos, pokoknya logikanya. Mereka anggar semuanya gede ya. Pecerahan. Ya sudah. Kau iso gawe omah tanpa limbah buangan pinjam, iso gak? Gak omah lep, gak usah wisi, mari abon-aboni, gue iso. Iso gak? Jadi setidaknya itu ngerti, oh nak ngono elek apik digawe pangeran kabeh ana. Tapi sing elek tetep darane elek aja terus ngene kabeh gaweane pangeran padha wae terus kabeh turu dhewe sih. Saraf to. Kabeh apik terus kabeh mangan tinja mergo kabeh apik. Ya ora iso ya saraf kudu obatno. Tapi kowe darane ora ana gunane tinja ya goblok wong pengen go pupuk. Paham ya? Lah iku jenenge akal. Setidaknya kita ngerti lah. Kenapa khairi wa syarri? Meskipun ora pati paham, wis lumayan lah maksudnya. Coba ngaji iki lumayan kok. Lumayan gak? Alhamdulillah wis atus terus paham. Ya tadi kan ben gak jonggal janggal. Seneng ana do, wah ya sunah Nabi ora karepe to ora ono muni sunah. Tapi ojo terus ayo gak kurang ngongkon. Ya ora ngongkon wae ya ora nglarang wis pokoke biasa. Sing penting kula kepentingane sito. Wong gak janggal apa yang dilakukan para rasul para nabi. Pun iku tok kepentingan kula tentunya. Pun kula tresno ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna Allaha satamna Allah wa malaikatahu lan biro-biro malaikate Allah yusholluna. Padha nambahi rahmat atau padha donga selawat sapa malaikat 'alan nabi yang ngantos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi misalnya Nabi garwane akeh dalam konteks kampung tadi, yang benar yang garwane akeh apa sih? Yang akeh. Ya setidaknya kita sehingga dengan tidak janggal pada Nabi, maca selawat itu lepas, mergo yo ngrasa sayang tenan benar. Bahwa semuanya adalah pilihan terbaik, logika terbaik, siasat terbaik. Tapi nek kira paham koyo logika kula kan anane iskal, apa? Anane napa? Iskal. Sesuk wong wedok ra maca selawat, sayang Nabi ku bojone akeh, gak kuwi banget kasus. Ya ayyuhalladzina amanu ya'lamu wong sing iman sholat maca selawat sira kabeh ali ngatasen nabi wasallimu lan maca salam sira kabeh e alam nabi tasliman kelawan maca salam e kulo tegese sing ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim salim minimale Allahumma do wa sholli wa laturi ma bi rahmatati panjenengan ala Muhammad ing ngatasi Muhammad wa sallim lan kulo salam panjenengan utawa maringi salam niki mumpung haram kula ijazahi masalah sholat. Kalau umumnya kiai atau umumnya ulama atau umumnya siapa saja, orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah satu, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya, banyaklah tentang fadilah sholawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa ngapikan itu. Dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara hall-nya Kiai Hamid Pasuruan abahnya, bulan yang disuruh ngisi saya, karena pernah mbah. Dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Ihfadz Sadat al-Muttaqin. Sekarang sama tak ada, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Enggak jawab saja. Isa. Isa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem. Problem. Sampai dianggap anak jadah, anak zina. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sing Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi nabi itu setelah nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman Sugeng, latutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Petrov loh, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtado Az-Zahabi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid Zahabi 8. Ya saya ulang lagi ya, saya misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fatih Mas Kumambang, Ki Mahfud Termas, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa? Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbah Mahfud Termas. Itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudune orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbah Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bagir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang musnidud dunia, ahli sanad dunia Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu muridnya Syekh Bagir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang pantura, termasuk sebagian yang muridnya buyut-buyut saya, karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya, berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggapan apa? Kata saya Jabidi gini, wa barokatus solawat. Solawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil kiamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya, solawat ini akan menjaga hadil umat, umatnya Rasulullah maksudnya, dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil kiamah. Bukti kalau kita senang nabi adalah kita baca solawat. Baca solawat bukti senang apa? Bukti melecehkan. Senang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang langsung ala Muhammad. Nyual sayyidina, aku mau nganggur lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alime. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allah itu enggak pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad. Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takdim, yo bukti tauhid. Jadi saya jadi tadi sholawat yo barokah takdim dengan Rasulullah. Bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Ya bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya ndak akan yartati ila darajati rububiyah, dia ndak akan jadi Tuhan. Karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad. Allah pemberi Tuhan, Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Kowe tahu untuk ijazah sholawat ini? Nah, iya lah, ora tahu ngaji. Kena maca sholawat ngono kodhok langsung wali. Ya mati ransi dan cide soal wali sah oma. Ya mesti wali tu. Kerja dah nak wetor, ya wali. Mana kau raih kelas? Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu enggak bisa dah ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang. Malah geger berkau nabi sejatinya. Itu kak tradisi ulama. Debat ni bukan tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh solawat. Ya itu karena tadi bukti kalau kita takdim baca solawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah, berilah salmo, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukkan Muhammad sama dengan Allah, mungkin enggak? Dengan sehat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata saya Jabiti, wa Rasulullah wa injalla qadru, tetap muhtajun ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sekarang Sayyid putune Nabi, tapi beliau orang alim cara pandang seperti itu. Jika agama ini aman, tidak akan mengalami kayak Nasrani, juga tidak akan mengalami kayak Yahudi. Ya. Makanya di sini tuh ulama-ulama ngejikan masyur itu di Buddha. Dakmat da'atun nasorofi nabi miwakum bimasi tamat hanfi wah takini. Dak ninggal no siro, maeng perkoro idak akan nyongko nyongko ing masofa nasoro. Gak apa apa kamu ngelam nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani. Yang ketika memuji nabi seakan-akan nabi itu tuh. Dan Islam ini tidak akan mengalami itu. Barokai sholawat ning Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu kata saya jadi. Jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah. Tapi sholawat adalah menjaga tau. Paham ya? Terus ini jajah kula mumpung ini kesih Muharram kula sebenarnya ada bedanya semangat Allah Muharram. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Wah kok alimi. Dan saya yakin itu memang sirron min asrorin ulama. Itu tidak apa ya. Beliau tahu itu karena ulama itu nur betul. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang Ithaf. Yang ngarang Ithaf itu wafat itu sekitar 1300. Pas 1300. Berarti kalau sekarang baru 140, sekarang berapa? 1440, berarti sekitar berapa ini? Kalau 1300, baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zuber pernah ngasih kifah. Fakih, Kiai Fakih Pak Mahfud, Pak Dua, Pak Manan, Said Zahidi, baru 8. 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Nah ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selawe, gurunya umur 50. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. Apa? 144. Ya jadi saya kan ngitung sanad itu gitu caranya ya. Kan sekarang baru 140. Padahal sanad kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi. Per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji. Kan murid sudah kadung umur 20-25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya adat di Jawa kan alim di Indonesia. Terus ke Mekah itu sudah apa? Alim. Terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang. Orang Pak Santri saya pijit bodoh langsung moro Arab. Jadi ini ya Arab kayak supir taksi. Misalnya mohon. Antum loh, entah mantu. Selarok. Wah itu kalau di tradisi keluarga sarang, keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Arah alim yang Jawa, semua Mekah ketemu Arab supir kan. Wong Bengali, wong Tinti, mau sar, yasar. Hampir merdur ke bis dari aku. Sar, yasar, mana di kiri-kiri. Jadi bahasa Arab itu pada anak bosok. Mana wong Arab, darah-darah ini wong Tawai, wong Tawai. Wong Jawa kita pakai wong Arab, man anta. Man antai kue ku sopo, oh unto. Pasti ku ana unto liwat. Terus takoki wong unto bahasa arep apa? Oh unto. Mergo nek takoki man wong arep e go unto. Takok wong Jawa man anta. Jape oh niku jenenge unto. Terus temenane darane opo? Unto. Takoki man anta malah nyimpulno dhewe. Sembrono. Ya jadi jelas ya, jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Arab. Yaitu ya, Rasulullah lahir itu sa'usi periode ini Nabi Sinten. Dimana sing berlebihan menganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membu. Nah ini dijaga oleh sholawat. Jadi tadi Dawud saya jadi wa Rasulullah wa injalla qadru tetap ila anahu muhtajun ila rahmati. Apapun dibatnya Rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa-apa, artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apapun hebatnya tetap abduhu wa rasuluhu. Ini nanti tadi. Ayo beli HP-mu sing anyar. Ya. makan ayam dulu. Udah belum aku. Satu lawan. Susah sih boleh. Banyak kok. Sakit malah. Itu ini dibuka apa ya? Oh,